Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan wasadisuha dan dosa besar yang keenam adalah at-tawalli yawm az-zahfi wal-firar min liqa'il adu, melarikan diri dari medan pertempuran dan mundur atau lari dari berjumpa dengan musuh. Ini merupakan dosa besar. Fa inna dzalika minal jubn wa fihi it'afun li syaukatil muslimin. Karena perbuatan ini termasuk tindakan pengecut dan padanya akan bisa melemahkan kekuatan kaum muslimin yang lainnya. Wa fadlanun lahum, dan berarti dia membiarkan saudaranya kaum muslimin yang lainnya tidak mau membantu dan menolong mereka. Wa diyauddin, dan bisa menghancurkan agama. Wa tamkinul kafirin min dima'il muslimin, dan akan menyebabkan orang-orang kafir bisa memiliki kekuatan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, wanisa'ihim wa amwalihim, menumpahkan darah kaum muslimin, kemudian menawan wanita-wanita mereka dan merampas harta kaum muslimin. Nah, akan bisa menguasai para wanita, wanita-wanita muslimah, dan harta-harta mereka pun akan diambil, dirampas oleh orang-orang yang kafir, dengan sebab adanya seseorang yang dia lari, melarikan diri dari medan pertempuran. Walaijuzu li muslim an yaghfira min ma'rakatin huwal faiz fiha, sehingga enggak boleh bagi seorang muslim pun untuk lari dari medan pertempuran, padahal di medan pertempuran dia pasti akan mendapatkan kemenangan padanya. Pasti itu akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Imma bil fathi wan nasr wa ghanimah, bisa jadi dia akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah, mendapatkan ghanimah, harta ghanimah. Wa imma bisyahada fi sabilillah, atau kalau dia terbunuh dia mendapatkan keberuntungan dengan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, wasabi'atul mubiqat, yang ketujuh, yang terakhir, qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita yang baik, yang menjaga kehormatan, yang tidak pernah terbetik untuk berbuat zina, dan wanita-wanita yang mukmin dia tuduh. Wa ramyuhunna bizzina wa nisbatuhunna ilal fawahish, dia tuduh mereka melakukan perbuatan zina atau menuduh mereka melakukan tindakan-tindakan keji. Nah, perbuatan zina ataupun perbuatan liwat atau perbuatan lesbian, nah, dan sebagainya. Innaha la jarimatun adzimah, sesungguhnya itu merupakan dosa yang sangat besar. An ta'ammada ila imra'atin karimah mutamatti'ah bil hisbil hasanah wal 'iffah ba'ida 'anil ribah wa la tahtur biqalbiha al fahishah. Ini merupakan dosa yang sangat besar, engkau dengan sengaja menuduh wanita-wanita yang mulia, yang menghiasi dirinya dengan penjagaan diri, menjaga kehormatan, jauh dari perkara-perkara yang diragukan. Wala tahtur biqalbiha al-fahishah, dan dia sendiri enggak pernah terbetik di dalam kalbunya untuk melakukan perbuatan zina. Fatakdzifaha bizzina wa tarmiha al-fahishah, kemudian engkau menuduhnya menuduh wanita tersebut melakukan zina atau melakukan perbuatan keji yang lainnya. In man yaf'alu dhalika yajibu an ya'tiya arba'ata syuhada. Tetapi jika ada yang melakukan hal itu, maka wajib baginya untuk mendatangkan 4 saksi. Jika dia berani menuduh seorang wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina, maka dia wajib mendatangkan 4 orang saksi. Di mana 4 orang saksi ini melihat wanita tersebut betul-betul melakukan perbuatan zina. Wa illa fahuwa indallah minal kadibin. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dihukumi di sisi Allah sebagai seorang pendusta, seorang yang fasikin, seorang yang fasik. Wala tuqbalahu syahadatun abada. Dan tidak akan diterima persaksiannya abadan, selama-lamanya enggak akan pernah diterima. Wa yajibu an yuqama alaihi al-haddu 80 jaldah. Dan wajib untuk ditegakkan hukuman had untuknya dengan dicambuk 80 kali. Hada jazaa'uhu fid dunya. Ini adalah balasan dia di kehidupan dunia. Wa jazaa'uhu fil akhirah. Adapun balasan dia di negeri akhirat, ma rattabahullahu ala hadzal ifki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan balasan terhadap kedustaan ini, tujuan melakukan perbuatan zina, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang baik-baik, wanita yang mukminah, dituduh melakukan perbuatan zina, maka mereka akan dilaknat di kehidupan dunia dan akhirat, dan mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yaitu pada hari di mana lisan-lisan mereka akan bersaksi, demikian juga tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka akan bersaksi terhadap segala apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia. Fastanib ayyuhal muslim hadhil mubiqat wa la tudannis nafsaka bi syai'in minha. Maka jauhilah wahai seorang muslim dosa-dosa besar yang membinasakan ini, dan jangan sampai engkau mengotori jiwamu dengan sesuatu dari perbuatan dosa tersebut. Fatujibu laha maqtallahu wa ghadabahu ila janibi maqtin nasi wa sakhatihim alaik wa ihtiqarihim laka. Jangan sampai engkau mengotori dirimu dengan melakukan perbuatan dosa tersebut, sehingga menyebabkan dirimu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan kemurkaan dari manusia dan kebencian mereka terhadapmu, serta manusia akan merendahkan dan menghinakanmu ketika engkau melakukan perbuatan dosa-dosa besar ini. Wa'lam annal kaba'ir katsira. Ketahuilah bahwasanya dosa-dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ila 70 aqrab. Kurang lebih jumlahnya 70 dosa besar. Wa qad ulifat fiha kutubun, dan sungguh telah ditulis terkait dengan macam-macam dosa besar beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Al-Kaba'ir Lidz-Dzahabi. Karya Al-Imam Adz-Dzahabi menulis kitab Al-Kaba'ir yang berisi dosa-dosa besar. Wa huwa matbu, dan ini sudah dicetak. Wa misal demikian juga kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kaba'ir Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian juga kitab Az-Zawajir, kecaman dari melakukan dosa-dosa besar, Ibnu Hajar Al-Haytami. Fa'rif al-kaba'ir thumma istanibha yaghfirullah laka as-sagha'ir wal lamam. Maka kenalilah, pelajarilah dosa-dosa besar, bukan untuk engkau melakukannya, tetapi untuk engkau menjauhinya. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dirimu dan mengampuni dosa-dosa kecil ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang engkau lakukan. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, dari dosa-dosa yang dilarang untuk kalian lakukan, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian, sayyi'atikum, yakni yang dimaksud shagha'ir. Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa kecil kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu di dalam jannah. Yang terakhir, ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, rahmatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi haitsu yadullum ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yuhadzdziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bagaimana kasih sayang dan rahmatnya baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada umatnya, di mana beliau menunjukkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang beliau ketahui dan memperingatkan kepada mereka kejelekan apa yang beliau ketahui untuk mereka. Sehingga ini menunjukkan semangatnya dan kasih sayang Rasul kepada umat beliau. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah ditunjukkan dan telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada umatnya, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali pasti telah dijelaskan dan diperingatkan oleh baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada umatnya. Yang kedua, wujubu istinabi hadil mubiqat allati haddara minha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajibnya untuk menjauhi dosa-dosa besar ini, yaitu dosa yang telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wastinabu ghairiha minal kabair allati dalla alaiha alkitab wassunnah. Demikian juga kita wajib untuk menjauhi selain dari 7 dosa yang disebutkan oleh baginda Nabi ini, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dosa-dosa besar bukan hanya jumlahnya 7, tetapi jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, a'damu hadal kabair, a'damu hadal kabair asyirku billah fa innahu dhambu alladhi la yughfar. Yang terakhir, bahwasanya dosa yang paling besar dari dosa-dosa ini, dari dosa yang membinasakan ini, adalah dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena sungguh dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila pelakunya meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Ini tidak akan pernah mengampuni dosa seorang hamba yang meninggal masih membawa dosa kesyirikan dan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan menjaga kita dari dosa kesyirikan kepada Allah dan dari dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita baca tinggal 2 hadis, yaitu hadis yang ke-20 dan hadis yang ke-21. Nah, mungkin tinggal 3 pertemuan selesai insyaallah. Wallahul muwaffiq. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.